Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menampakkan dinnya, memuliakan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala membuat sebab, memunculkan sebab yang dengan sebab itu orang-orang Ansar masuk ke dalam agama Islam. Adapun sebabnya sebagaimana yang telah berlalu, yaitu orang-orang Yahudi selalu mengiming-imingi orang-orang Ansar bahwa akan muncul Nabi yang kemudian akan mereka ikuti dan akan memerangi mereka. Dan Nabi tersebut adalah yang mau mengikutinya pasti akan menang, pasti akan mulia. Nah, jadi terus diiming-imingi seperti itu. Nanti kalau Nabi muncul, kami akan menyerang kalian, akan membunuh kalian, karena Nabi itu pasti akan menang. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Ansar ya sedikit banyak tertarik dengan iming-iming mereka. Ketika Nabi tersebut muncul, orang-orang Yahudi tidak mau mengikutinya, maka diambil alih oleh orang-orang Ansar. Karena mereka tahu apa yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi itu benar, bahwa akan muncul Nabi, dan siapa yang mengikuti Nabi tersebut pasti akan mendapatkan kemuliaan, kemenangan. Sehingga tidak ragu lagi orang-orang Ansar, penduduk Madinah, masuk ke dalam agama Islam. Padahal penduduk Mekah sendiri baru beberapa orang, tetapi penduduk Madinah, kaum Ansar, hampir semuanya masuk ke dalam agama Islam. Qala rahimahullah, falamma aslama al-Ansar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana bi Makkah min al-muslimin bil hijrati ila al-Madinah. Ketika orang-orang Ansar sudah masuk Islam, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin yang berada di kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Untuk hijrah ke Madinah. Fahajaru ilaiha. Sehingga mereka pun hijrah ke Madinah. Wa a'azzahumullahu ta'ala ba'da tilka billah. dengan hijrahnya mereka ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang mulia, tidak tertindas, bahkan memiliki kemuliaan yang sebelumnya mereka dalam keadaan hina, dihinakan, diremehkan, disiksa. Wa huwa qawluhu ta'ala wadhkuru id antum qalilun mustada'afuna fil ardh takhafuna an yataqattafakum an-nas fa'awwakum wa ayyadakum binasrihi. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru, dan ingatlah, id antum qalilun, ketika kalian berjumlah sedikit, baru beberapa orang, mustada'afuna fil ardh, yang lemah di muka bumi ini, ditindas di muka bumi ini, takhafuna yatakhattafakum an-nas, kalian senantiasa merasa takut, khawatir untuk dicelakai oleh manusia. Ini orang-orang musyrikin. Fa'awwakum, kemudian Allah melindungi kalian. Wa'ayyadakum binasrihi, dan menguatkan kalian dengan pertolongannya. Yaitu dengan masuknya orang-orang Ansar ke dalam agama Islam, yang berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta, jiwa, dan keluarga mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-ayah. Qala rahimahullah, wa fawaidul hijrah wal masail allati fiha katsiratun. Kata beliau rahimahullah, keutamaan hijrah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hijrah ini sangat banyak. Lakin nadkuru minha mas'alatan wahidatan, akan tetapi di sini kita hanya akan menyebutkan satu permasalahan yang berkaitan dengan hijrah ini. Wahia annan nasan minal muslimina lam yuhajiruhu, yaitu bahwa ada beberapa orang dari kaum muslimin yang tidak ikut hijrah. Sudah masuk Islam tetapi tidak ikut hijrah. Ya, tidak ikut hijrah. Kenapa? Tidak mau ikut hijrah ketika diperintahkan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karahata mufaraqatil ahli wal watani wal aqarib. Alasannya karena tidak senang berpisah dengan keluarga. Tidak senang meninggalkan tempat kelahirannya dan karib kerabatnya. Itu alasan mereka tidak mau hijrah. Ya, karena tidak mau berpisah dengan keluarganya. Tidak mau berpisah dengan istrinya. Tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Tidak mau meninggalkan tempat kelahirannya. Bahwa Allah Ta'ala, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada mereka, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum," jika ayah-ayah kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan akan rugi, dan tempat tinggal rumah-rumah yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad fisabilillah, wa tarabbasu. Kalau itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari berjihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya. Ini tunggulah. Akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya, orang yang lebih cinta kepada orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya, istrinya, hartanya, tempat tinggalnya, usahanya, daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang fasik. Maka dia adalah orang yang fasik. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Muslim, ya, namun dia fasik. Dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Qala falamma kharajat Quraisy ila Badr kharaju ma'ahum quruhan. Ketika orang-orang Quraisy keluar untuk perang ke Badr, orang-orang atau kaum muslimin yang tidak ikut hijrah tadi ikut keluar, ikut berperang di dalam barisan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Mereka keluar kuruhan karena terpaksa. Ya mau gak mau, karena orang-orang Quraisy mengajak semua orang yang tidak mau akan dibunuh. Sehingga terpaksa mereka ikut berperang, tetapi mereka berada di barisan musuh. Fakutila ba'duhum birami. Sehingga sebagian mereka terbunuh karena terkena anak panah. Falamma 'alima ashabatu anna fulanan qutila wa fulanan qutila ta'assafu 'ala dhalika. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengetahui bahwa fulan terbunuh, mereka sangat menyayangkannya. Kenapa kalian tidak ikut hijrah? Kenapa kalian berada di barisan musuh padahal kalian sudah masuk Islam? Wa qalu qul qatalna ikhwanana, dan mereka mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ini saudara kita sudah masuk Islam, kita bunuh. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. ما Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 yang bunyinya innalladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendzalimi diri mereka sendiri. Ini tidak mau hijrah. Mereka terbunuh, mereka dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berada di barisan musuh. Qalu bima kuntum. Maka para malaikat mengatakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, bima kuntum. Kalian berada di barisan mana? Kalian membela siapa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Kami tidak mampu berhijrah. Demikian dengan alasan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fiha. Malaikat pun mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke sana, ke tempat lain, sehingga kalian tidak akan terpaksa ikut berperang membela orang-orang musyrikin. Ila qawlihi wa kana Allahu afuwan ghafura. Falta'ammal an-nasihu li nafsihi hadhihi al-qissa wa ma anzala Allahu fiha min al-ayat. Maka orang yang benar-benar tulus berkeinginan untuk menasihati dirinya sendiri, silakan perhatikan kisah ini. Kisah tentang orang-orang yang mati dalam keadaan berada di barisan musuh dan tidak mau berhijrah. Wa ma anzalallahu fiha min al-ayat, dan perhatikan pula ayat-ayat yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini. Fa inna ulaika law takallamu bikalamil kufri wa fa'alu kufran dhahiran yurduna bihi qaumahum lam yata'assaf as-sahabatu ala qatlihim. Mereka itu, kalau seandainya mereka mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan kekufuran yang nampak untuk menjadikan kaumnya senang kepada mereka, ridho kepada mereka, lam yata'assaf as-sahabatu ala qatlihim, niscaya para sahabat tidak akan merasa menyesali, ya. Tidak akan apa? Yata'assaf, ya. Atas kematian mereka. Ini tidak merasa na'am kasihan dengan mereka. Menyayangkan kematian mereka yang seperti itu. Li'anna Allah bayyana lahum wa hum bi Makkah lamma udzibu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih di Mekah, ketika mereka disiksa, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap memilih keimanan, tetap tenteram dengan keimanannya. Walau sami'u anhum kalaman aw fi'lan yurduna bihi al-musyrikin min ghairi ikrahin, ma kanu yaquluna qatalna ikhwanana. Kalau seandainya terdengar dari mereka ucapan ataupun perbuatan yang mereka gunakan untuk mencari keridhaan orang-orang musyrikin tanpa terpaksa, ya, misalnya para sahabat tidak akan mengatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Artinya para sahabat menyayangkan terbunuhnya mereka karena mereka masih muslim tetapi tidak mau hijrah, sehingga terpaksa mengikuti pasukan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Mereka muslim tetapi fasik dengan kemaksiatan mereka, tidak mau berhijrah. Wa yuwaddihu qawluhu ta'ala qalu fima kuntum. Dan ini lebih diperjelas oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala qalu fima kuntum. Fima kuntum. Ai fi ayyil fariqaini kuntum. Kalian itu di barisan mana? Walam yaqulu kaifa aqidatukum. Para malaikat tidak menanyai orang-orang yang mati tadi, bagaimana akidah kalian? Keyakinan kalian bagaimana? Au kaifa fi'lukum. Tidak pula bertanya bagaimana perbuatan kalian. Bal qalu fi ayyil fariqaini kuntum. Kalian itu berada di barisan mana? Fa'tadaru biqaulihim kunna mustad'afina fil ardh. Mereka, orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat tersebut, mengemukakan udur mereka, alasan mereka dengan ucapan mereka, kunna mustad'afina fil ardh. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah, tidak bisa berusaha untuk hijrah. Falam tukadzibuhumul malaikah fi qawlihim hadza. Malaikat tidak mendustakan ucapan mereka itu. Ya. Para malaikat tidak mendustakan ucapan mereka bahwa mereka itu orang-orang yang lemah, sehingga tidak mampu untuk berhijrah. Tidak mengatakan dusta kalian, tidak. Tetapi para malaikat bal qalu alam takul ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bahkan para malaikat mengatakan alam takul ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Sehingga kalian bisa hijrah ke sana, ke tempat lain. Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah orang-orang yang tempatnya berada di neraka jahannam. Ini mereka akan masuk ke dalam neraka karena perbuatan mereka. Dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang benar-benar lemah. Dari kalangan laki-laki, wanita maupun anak-anak, la yastati'una hila, dan yang mereka tidak mampu lagi untuk mencari hila. Yani usaha. Jadi usaha yang mereka lakukan itu sudah benar-benar enggak ada celah, tidak ada usaha yang bisa mereka lakukan untuk hijrah. Ya, namanya keadaan orang kan beda-beda. Ya, ada yang punya harta, ada yang tidak. Nah, kalau tidak punya harta, misalnya, mereka sudah berusaha, sudah ingin hijrah, tetapi ya enggak ada. Bagaimana caranya? Pergi sendirian. Terus pokoknya yang penting keluar. Ya mati di tengah jalan. Sehingga apa? Di zaman dahulu kan tidak seperti sekarang. Mereka untuk hijrah butuh bekal, butuh pembimbing, butuh penuntun jalan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ketika hendak hijrah menyewa seorang apa? Seorang penunjuk jalan. Karena jalan menuju kota Madinah tidaklah mudah. Apalagi di zaman dahulu harus melewati lembah, gunung, gurun, padang pasir, yang artinya bahaya itu mengancam setiap saat. Kalau tidak tahu jalan maka akan tersesat. Demikian pula wanita dan anak-anak. Kalau tidak ada yang mengajak mereka, tidak ada yang membimbing mereka, ya tidak akan sampai. Sehingga dikatakan illal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu, baik itu laki-laki, wanita dan anak-anak, la yastati'una hila, dan yang sama sekali tidak mampu melakukan usaha, wa la yahtaduna sabina, dan mereka tidak punya penunjuk jalan. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, mereka itulah orang-orang yang semoga Allah mengampuni, memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Kan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala fa hadha fi ghayatil wudu. Hadha beliau ini sangat jelas. Fa idza kana hadha fi as-sabiqin al-awwalin min as-sahabah fa kaifa bi ghairihim. Kalau kejadian ini terjadi pada masa sahabat yang generasi pertama, lalu bagaimana orang dengan orang-orang kalau itu terjadi pada orang-orang yang setelah mereka? ولا يفهم هذا الا من فهم ان اهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. Dan tidak memahami hal ini kecuali orang-orang yang memahami bahwa orang-orang ahli din al-yaum, para pemeluk agama pada hari ini, tidak menghitung hal tersebut sebagai dosa. Ini tidak mau hijrah, tidak mau berpindah. Mereka tidak menganggap itu sebagai dosa. Padahal tempat mereka dan negeri ini kafir. Misalnya, atau di Nah, tidak mau hijrah ke dalam pemahaman yang lebih benar. Fa idza